seandainya ku katakan yang sesungguhnya tentang perasaanku padamu selama ini. Seandainya ku bisa memutar kembali waktu yang telah pergi dariku saat kau ada di sini denganku. Sebenarnya hatiku selalu mencintaimu, hanya saja ku tak pernah mengatakan kepadamu. Dalamnya cintaku menggenggam cinta sudah terlambat. Seharusnya ku tak biarkan kau menanti kata cinta dariku yang tersimpan.